Apakah larangan untuk meniup makanan dan minuman masih panas hanya sebatas terbatas dengan mulut? Apakah boleh mengipasi makanan yang panas dengan kipas? Boleh dikipas ya. Dilarang memang meniup. Ya. Yang dilarang adalah meniup. Sebab lafaz hadisnya an-nafakh.